Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa lahuma anha ay an Aisyata. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, Aisyah mengatakan, Lama nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ajal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawfiqa yatruhu khamisatan lahu ala wajih. Mulai mengambil sepotong kain dan menutupkan ke wajahnya. Wa idza tamma biha kashafaha. Apabila Nabi SAW merasa panas dan sesak, beliau membukanya. Wa qala wa huwa kadzalik. Rasulullah SAW berkata dalam keadaan seperti itu, La'anallahu al-Yahuda wa'an-Nasara. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadahan. Yuhadziru ma sona'u. Nabi memperingatkan apa yang mereka lakukan. Walaula dhalika la ubriza qabruhu. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya akan ditampakkan kuburannya Nabi SAW. Ghayra annahu khasiya an yuttakhadha masjidah. Hanya saja beliau khawatir kuburannya dijadikan sebagai tempat peribadahan. Akhrajah, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarah penjelasannya. Qauluhu walahuma, ucapan musannif walahuma dan bagi keduanya atau milik keduanya, ayat Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa huwa yughni an qawlihi fi akhirihi akhrajah. Dan ucapan ini mencukupkan, ya, dari ucapan musannif pada akhir ucapannya akhrajah, dikeluarkan oleh keduanya. Sehingga kalau di awal disebutkan walahuma, sebenarnya di akhir tidak perlu diucapkan lagi akhrajah. Ya. Kenapa? Dikarenakan dengan ucapan yang pertama tadi walahuma sudah mencukupkan bahwa yang mengeluarkan hadis ini adalah Bukhari dan Muslim. Ya, sehingga di akhir tidak perlu lagi diucapkan akhrajah sebenarnya. Nah, Coba di sini musannif menyebutkan di awal lahuma dan di akhir akhroja. Wallahu alam, apakah untuk menguatkan bahwasanya hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa secara kaidah ketika sebutkan lahuma di awalnya, maka tidak perlu lagi di akhir diucapkan akhroja. Ya, mencukupkan dengan penyebutan di awal. Qauluhu lamma nuzila. Ucapan dalam hadis tadi, lamma nuzila. Kalau diartikan nuzila itu diturunkan. Ya. Wa huwa bidam an-nun wa kasizai. Dengan didomahkan nunnya dan dikasrohkan huruf za-nya. Nuzila. Ya. Sighah madi majhul. Kalau dalam kaidah Arab, kaidah Nahwu, disebut dengan bentuk fi'il madi yang majhul. Ya. Kalau nazala, turun. Nah, sighah madi ma'lum. Diketahui fa'ilnya. Siapa yang turun? Ya. Kalau nuzila, nah, sighah madi majhul. Ya. Yang imbuhannya diturunkan. Tidak diketahui siapa fa'ilnya. Nah. Wa bidamin nun wa kasizai. Didomahkan nunnya dan dikasrokan huruf za-nya. Dalam fi'il madi. Kalau fi'il madi merubah yang tadinya ma'lum menjadi majhul. Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya, dikasrokan sebelum akhirnya. Kalau pada fi'il mudhari, dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yansuru. Artinya menolong. Kalau ditolong jadi yunsoru. Ini pada fi'il mudhari. Kalau pada fi'il madi, nah, domahkan awalnya, kasrokan sebelum akhirnya. Nazala, artinya turun. Ya, nazala turun. Kalau diturunkan, nuzila. Domahkan awalnya, kasrokan sebelum akhirnya. Maknanya, ayn nazala bihi malakul maut wal malaikatul kiram alaihi musallam. Maksudnya ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya, ketika malaikat al-maut dan malaikat-malaikat yang mulia alaihi wasallam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya ketika ajal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajal datang itu dengan turunnya malakul maut, malaikat pencabut nyawa, dan juga malaikat-malaikat mulia yang lainnya. Ya. Di sini muncul pertanyaan tentang jumlah malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Nah, apakah ada satu ataukah banyak? Ya. Kalau kita perhatikan keterangan dalam Al-Qur'an, ya. Ada yang menerangkan jumlah malaikat pencabut nyawa itu dengan lafaz tunggal. Ada juga ayat yang menyebutkan jumlah malaikat pencabut nyawa itu dengan lafaz jamak. Ya. Di antara ayat yang menyebutkan jumlah malaikat pencabut nyawa dengan lafaz mufrad, dengan lafaz tunggal, surah As-Sajdah ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, summa ila rabbikum turja'un." Katakanlah, ya. Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian. Nah, akan mematikan kalian. Kemudian kepada Tuhan kalian, kalian akan dikembalikan. Pada ayat ini malaikat disebutkan dengan kata mufrad, dengan kata tunggal, malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Ya. Malak ini kata tunggal. Nah, kata tunggal bentuk jamaknya malaikat. Ya. Kalau malak satu malaikat. Kalau malaikah banyak malaikat. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat pencabut nyawa itu hanya satu. Allah sebutkan dengan lafaz mufrad tadi, qul yatawaffakum malakul maut. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan malaikat pencabut nyawa ini dengan lafaz jamak. Ya. Dengan lafaz yang menunjukkan banyak. Seperti dalam surah Muhammad ayat yang ke-27 Allah mengatakan fa kaifa idza tawaffathumul malaika. Ya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana nasib mereka apabila para malaikat maut? Nah, fakaifa idza tawaffathumul malaika, dengan lafaz yang jamak. Maka bagaimana nasib mereka apabila para malaikatul maut, malaikat yang mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Nah, begitu juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97 disebutkan dengan lafaz jamak, innal ladina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fihim fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat, innal ladina tawaffahumul malaika, dengan lafaz jamak, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Ya, para malaikat mereka bertanya, fima kuntum, bagaimana kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ar. Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi, di Mekah maksudnya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Para malaikat mengatakan, ya, dengan lafaz jamak, qalu. Ya. Para malaikat mereka mengatakan, ya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah, ya, berpindah-pindah di bumi tersebut. Nah, ini bagi orang yang mampu untuk berhijrah, kemudian dia tidak hijrah. Ya. Maka ketika malaikat-malaikat pencabut nyawa datang kepada mereka, mengatakan kalimat yang kita sebutkan tadi. Nah, pada ayat yang kita bacakan ini, ya, malaikat pencabut nyawa disebutkan dengan kata jamak. Nah, dengan kata jamak, al-malaikat. Ya, ini menunjukkan bahwa jumlah mereka banyak. Nah, dan tentunya dari kedua keterangan yang kita sampaikan tadi, ya, ada ayat yang menyebutkan malaikat dengan lafaz mufrad tunggal, ya, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kemudian juga ada ayat yang menyebutkan malaikat dengan lafaz jamak, yang menyebutkan banyak. Kalau kita lihat sekilas, tampak kontradiksi, bertolak belakang antara ayat yang pertama dan juga ayat yang berikutnya. Ya, di sisi lain menyebutkan satu dengan lafaz tunggal, tapi di ayat yang lain disebutkan dengan lafaz jama. Nah, tapi perlu kita tanamkan dalam diri kita prinsip, ya, seorang mukmin dalam masalah ini berkeyakinan bahwa tidak ada sedikit pun dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya, yang kontradiksi satu dengan yang lainnya. Ini harus kita yakini. Ya. Nah, kenapa? Dikarenakan Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zat yang menciptakan semesta alam. Nah, sehingga tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Adapun kita menganggap ini bertolak belakang satu dengan yang lainnya, itu hanya terjadi pada pikiran kita. Dikarenakan keterbatasan ilmu yang ada pada kita. Ya. Akan tetapi ketika seseorang mempelajarinya lebih dalam atau berupaya untuk mentadaburi, mentafakuri Al-Quran, tidak ada yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Allah mengatakan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tidakkah mereka mentadaburi, menghayati Al-Quran? Ya. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah mereka akan mendapatkan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya. Tapi Al-Quran ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita benar-benar mempelajari, mentadaburinya, tidak ada yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Nah, adapun dalam kasus yang disebutkan tadi tentang jumlah malaikat, disebutkan dalam sebagian ayat dengan lafaz mufrad tunggal yang menyebutkan satu, yang menunjukkan satu. Dalam ayat yang lain disebutkan dengan lafaz jamak yang menunjukkan banyak. Ya. Yeah. Dua keterangan ini tentang jumlah malaikat pencabut nyawa, para ulama mereka mengkompromikannya. Nah, dengan mengatakan bahwasanya malaikat maut memang jumlahnya satu. Akan tetapi dia memiliki pasukan yang membantu tugasnya. Ini dijelaskan dalam hadis Barwa ibnu Azib radiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abdal mu'min idha kana finkita'i minal dunya wa ikbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Bidul wujuh ka'anna wujuhahum as-samsu. Nah, sesungguhnya apabila seorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombol malaikat. Didatangi oleh para malaikat dari langit. Apa lafadznya? Jama atau mufrad? Jama. Yeah. Ketika seorang mukmin hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh sekelompok malaikat dari langit. Wajah mereka putih bercahaya bagaikan matahari. Nah, mahum kafanun min akfanil jannah Wahanutun min hunutil jannah. Mereka membawa kain kafan, ya, dari kain-kain kafan surga. Dan wewangian dari wewangian surga. Nah, hatta yajlisuhu minhu maddal basar summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Perhatikan ucapan ini. Ya, setelah para malaikat tadi membawa kain kafan dari kain kafan surga, ya, membawa wewangian dari wewangian surga, selanjutnya mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Ya, duduk sejauh mata memandang, ya, dari orang tersebut. Pada saat itulah malaikat maut alaihissalam menghampirinya. Ya. Ketika para malaikat tadi, nah, ya, para malaikat mendatangi orang yang hendak meninggal dunia di antara kaum mukminin, ya, membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Ketika itu, ya, turunlah, datanglah malakul maut. Sebutkan dengan lafaz yang mufrad. Ya. Nah, summa yaji'u malakul maut. Kalau sebelumnya disebut dengan kata jamak malaikah, malaikat-malaikat, kemudian summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisu inda ra'sihi. Nah, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam, kemudian dia duduk di dekat kepalanya. Ya. Sehingga sekali lagi di sini menunjukkan bahwasanya malaikat mautnya satu, akan tapi memiliki banyak pembantu-pembantu dari kalangan malaikat-malaikat. Nah, ya, ketika malaikat maut duduk di dekat kepalanya, fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah akhriji ila maghfirati minallah wa ridwan. Ya. Malaikat tersebut mengatakan, wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju tasilu kama tasil qatrah min fi siqa. Ya. Kemudian nyawa yang baik itu, nah, keluarlah, ya, ruh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah, ya, dengan mengalir bagaikan air yang mengalir dari mulut guci. Nah, dengan mudah keluarnya ruh orang yang beriman tersebut. Nah, faida fayakhudhuha faida akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Ketika ruhnya telah keluar, maka malaikat maut segera menyambutnya. Dan apabila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tadi tidak membiarkannya walaupun hanya sekejap pun berada di tangan malaikat maut. Tetapi mereka langsung mengambilnya dan menyimpan ruh tersebut di kafan yang telah disiapkan tadi. Ya. Yeah. Di kafan yang telah diberikan wewangian dari wewangian surga. Nah, yang wanginya tercium semerbak, harumnya luar biasa. Ya. Kemudian malaikat akan membawa ruhnya itu naik ke langit. Nah, sebutkan kisah ketika melewati langit-langit di sana ada para malaikat penjaganya. Mereka mengatakan, ruh siapa yang baik ini, ruh siapa yang wangi ini. Disebutkan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya. Nah, ya. Yang jelas dari hadis yang kita bacakan tadi, nah, menunjukkan bahwa malaikat maut memiliki banyak malaikat pembantu yang membantunya dalam mencabut nyawa. Nah, ini pun disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, in qala qail awalaysa alladhi yaqbidul arwah malakul maut fa kaifa qila tawaffatna rusuluna war rusul jumlah wa huwa wahid. Jika ada yang menanyakan, bukankah malaikat pencabut nyawa itu hanya satu? Lalu bagaimana bisa diungkapkan dengan bentuk jamak? Utusan-utusan kami, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Sementara, rasul di sini yang diterjemahkan malaikat-malaikat, jumlahnya banyak, malaikat-malaikat. Sementara malaikat pencabut nyawa itu hanya satu. Maka jawaban beliau, jaizun ayyakuna Allah Ta'ala dakarahu a'ana malakul maut bi'a'wanin min indih. Boleh-boleh saja Allah menyebutkan sebagai para pembantu malaikat maut yang telah Allah siapkan dari sisinya. Fayatawallawna dhalika bi amri malakil maut. Sehingga para malaikat pembantu mencabut nyawa itu melaksanakan tugasnya atas perintah malaikat maut. Nah, at-tawafi mudhafan ila malakil maut. Sehingga pekerjaan mencabut nyawa ini disandarkan, dinisbahkan kepada malaikat maut. Nah, jadi intinya malakul maut itu satu, tapi memiliki banyak pembantu dari kalangan malaikat. Sehingga kadang-kadang dalam Al-Quran disebutkan dengan lafaz tunggal, malakul maut, dikarenakan tadi malakul maut satu. Tapi kadang-kadang disebutkan dengan lafaz jamak. Kenapa? Dikarenakan memiliki para pembantu yang banyak dari kalangan malaikat-malaikat. Nah, begitupun Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengatakan, nah, li malakil maut a'wanun minal malaika. Malaikat maut memiliki pembantu-pembantu dari kalangan malaikat. Nah, yatawaffawna an amrihi, para malaikat pembantu itu mencabut nyawa dengan perintah malaikat maut. Nah, wa huwa ma'na qawlihi tawaffathu rusuluna. Dan itu merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Disebutkan dengan lafaz jamak. Malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Maksudnya para pembantu malaikat maut dari kalangan malaikat-malaikat. Wa yakunu malakul maut wal mutawaffi fi mutawaffa fil haqiqah. Sehingga sebenarnya yang mencabut nyawa adalah malaikat maut. Nah, kenapa? Li'annahum yasduruna an amrihi. Dikarenakan para malaikat pembantu itu melakukan tugasnya atas perintah malaikat maut. Ya, sebenarnya yang mencabut nyawa itu adalah malakul maut. Adapun para pembantu itu, mereka melakukan tugasnya dengan perintah malaikat maut. Ya, seperti seorang misalkan dibunuh oleh suatu prajurit dengan perintah raja. Ya. Maka orang yang dibunuh tadi, nah, ketika disandarkan siapa yang membunuhnya, disebutkan raja yang membunuhnya. Kita berikan prajurit, prajurit tadi diperintahkan oleh raja. Walaupun raja tidak langsung membunuh orang tadi. Ya. Tapi ketika dia memerintahkan prajurit-prajuritnya, maka pembunuhan itu disandarkan kepada raja. Raja yang membunuhnya. Nah, ini pun seperti halnya dikiaskan. Nah, oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Ya. Imam An-Nahawi mengatakan walidzalika nusibal fi'lu ilaihi fi tilkal ayat. Oleh karena itu pekerjaan menyambut nyawa disandarkan ya kepada malakul maut pada ayat tersebut. Ya. Walaupun tadi sebagiannya dilakukan oleh malaikat-malaikat pembantu. Ya. Malaikat-malaikat pembantu malaikat maut. Tapi ketika yang memerintahkannya adalah malaikat maut, ya, maka pencabutan nyawa itu disandarkan kepada malakul maut. Nah, sehingga sekali lagi, ya, untuk mengkompromikan antara ayat-ayat tersebut, sebenarnya yang mencabut nyawa itu satu, malakul maut. Tapi, ya, memiliki pembantu-pembantu dari kalangan malaikat-malaikat. Sehingga dalam ayat kadang-kadang disebutkan dengan lafaz tunggal dan kadang-kadang disebutkan dengan lafaz jamak dan tidak kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Ini pun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Inna malakal maut lahu a'wanun. Yu'inunahu ala ikhrajir ruh minal jasad. Malaikat maut memiliki pembantu-pembantu yang membantunya dalam mengeluarkan ruh dari jasad. Ya. Hatta yusiluha ilal hulqum. Ya. Ba'ida awsaluha ilal hulqum qabadhaha malakul maut. Saat ruh itu sampai di kerongkongan, malaikat maut datang mencabutnya. Ya, jadi ada malaikat-malaikat pembantu. Nah, yang mengeluarkan ruh dari jasad. Ya, ketika ruh itu sampai pada kerongkongan, maka malaikat maut datang mencabutnya. Nah, begitupun dalam hadis Bara' ibn Ajib tadi disebutkan. Jangan jelas sekali. Ya, ketika seorang mukmin hendak meninggal dunia, maka datanglah para malaikat. Ya, tadi saya sebutkan, datang para malaikat dengan membawa kapan dari surga, wewangian dari surga. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Ya, setelah itu barulah turun malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Nah, ya, duduk di dekat kepala orang tersebut. Ya, kemudian mencabut ruhnya. Ketika sudah dicabut, maka para malaikat yang datang lebih dahulu tadi tidak membiarkannya. Ya, berlama-lama di tangan malaikat pencabut nyawa. Nah, akan tapi langsung menyimpannya di kafan yang diambil dari surga dengan wewangian surga tersebut. Ya, setelah itu baru diangkat ke langit. Nah, ini kesimpulan dari permasalahan yang kita sebutkan tadi. Jadi berapa? Mereka penyebut nyawa. Ada satu. Kenapa sebutkan dengan lafaz jamak dalam Al-Quran? Nah, dikarenakan memiliki banyak pembantu-pembantu dari kalangan malaikat. Sekali lagi, tidak kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, siapa nama malaikat pencabut nyawa? Malakul maut. Ada nama yang lain ya? Siapa namanya? Malakul maut. Hasan tuh. Ya. Sebagian orang menyebut malaikat pencabut nyawa itu namanya apa? Izrail. Ya. Akan tapi tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwasannya nama malaikat pencabut nyawa itu adalah Izrail. Ya. Allah sebutkan dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Ya. Alladhi wukila bikum. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian. Nah, dan juga ketika Rasul menyebutkan tentang proses kematian seorang, summa yaji'u malakul maut alaihissalam. Kemudian datang malaikat maut alaihissalam. Ya. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan apa? Akhriji ayyatuhan nafsut thayyibah. Nah, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Ila maghfirati minallah wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, disebutkan dengan lafad malakul maut. Tidak disebutkan dengan nama Israel. Nah, dalam Al-Quran dan juga disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis, malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut. Nah, adapun nama Izrail yang masyhur di tengah-tengah masyarakat, ya, nama malaikat pencabut nyawa itu Izrail, tidak ada dalil yang sahih dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Ya. Al-Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyahnya mengatakan wa nu'minu bimalakil maut al-muwakkal biqabdi arwahil alamin. Kita beriman terhadap malaikat maut, ya, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh manusia. Nah, Asy' al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan catatan kaki, ya, terhadap ucapan Al-Imam At-Tahawi ini. Hada wasmuhu fil Quran. Itulah nama dalam Al-Quran. Yaitu malakul maut. Malaikat maut. Itu nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Wa amma tasmiyatuhu bi Izrail kama huwa sa'i'u bainan nas fala asla lahu. Sementara nama Izrail yang menyebar, terkenal di tengah-tengah masyarakat, tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya. Wa innama huwa minal israiliyat. Itu adalah nama-nama yang bersumber dari berita-berita israiliyat. Ya. Sehingga penamaan Israel tidak ada asalnya. Ya. Ini pun disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Wa amma malakul maut wa annahu la yahsi tasmiyatuhu bi Izrail. Adapun malaikat maut, ya, tidak benar namanya itu Izrail. Ya. Wa innama yuqalu fihi malakul maut kama qala Allah azza wa jalla qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Akan tapi, ya, disebutkan, dinamai padanya malakul maut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya, kul yatawaffakum malakul maut. Ya. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian. Nah, ya, ini yang diajarkan oleh para ulama. Nah, mereka menggunakan nama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan menghindari nama-nama atau istilah-istilah yang tidak didukung oleh dalil-dalil yang jelas dan sahih. Yeah. Ini berkaitan dengan masalah-masalah ghaibiyah. Nah, prinsip yang penting untuk selalu kita perhatikan, tidak boleh berbicara masalah ghaib kecuali ada dalilnya, ada buktinya, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Yeah. Kalau tanpa bukti, ini masuk ke dalam berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Dulu orang-orang musyrikin meyakini bahwa malaikat itu berjenis kelamin wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari keyakinan orang-orang musyrikin tersebut. Yeah. Yang mereka menduga tanpa ada bukti yang jelas. Waja'al malaikata alladina hum ibadur rahmani inasa asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai orang-orang perempuan. Orang musyrikin menganggap para malaikat itu adalah perempuan. Sehingga Allah katakan, asyhadu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Ya, kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang malaikat, ini makhluk yang gaib. Nah, kalau tanpa dalil, ya, maka Allah akan catat keyakinan itu dan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ya, sehingga harus ada dalilnya. Nah, begitu juga tadi penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama Izrail, mana dalilnya? Yeah. Kalau tidak dalilnya, cukup kita menamai dengan nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun oleh Rasulnya. Allah menyebutkan malaikat pencabut nyawa dengan nama Malakul Maut. Nah, kita pun namai dengan Malakul Maut. Yeah. Tidak dengan nama-nama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Taktabi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.